قراءة أما بعد pembahasan berikutnya nun taukid khafifah dan sakilah. Qala al-musannifu rahimallah sahibul matan wa talhaqu al-fi'la ghayra al-madi wal hali nun taukidi khafifatun sakinatun wa sakilatun maftuhatun. Ya, perhatikan, beliau rahimallahu taala menyatakan wa talhaqu al-fi'la ghairal madi wal hali nun at-taukid. Ya, apa i'rabnya nun at-taukid? Hah? Apa i'rabnya ikhwah? La. Apa i'rabnya? La. Apa i'rabnya nun at-taukid? Apa bawa? Enggak ada yang tahu. Menyarif. I'raban nun at-taukid. Hah? Ma ahadun ya'rif ya ikhwah. Kaif ya ikhwah. Kaif. Hah? Aina kuntum ya ikhwah? Wa talhaqu al-fi'la ghairal madi wal hali nun at-taukidi haqiqatan khafifatan sakinatun wa sakilatun maftuha. Apa i'rabnya nuna? Hah? Fa'il ahsanta. Mana amilnya? Talhaquna. Al-fi'la ghairul madi dan seterusnya itu ma'mul maf'ulun bi. Ngerti sekarang sini? Berarti sudah bisa diartiin. Ya, udah ngerti i'rabnya? Berarti bisa dipahami sini ya. Ya. Wa talhaqu al-fi'la ghairul madi wal hali nun at-taukid. Maka nuna itu aslinya nunani. Dua nun. Dua nun taukid yang ada di taukid khafifah dan khafid taukid sakila. Kenapa Mirzan? Kalau di situ nuna nih, kalau di sini nuna, ya dia diidofahkan di hadaf nun. Ya, musanna ketika marfu wala matrafihi wala matrafihi ish al alif wa nun iwat anit tauk anit tanwin. Tanwin ketika diidofahkan di hadaf. Ya. Wajib dihadap. Maka maknanya gimana? Wa talhaqu al-fi'la ghairal madi wal hali nuna, di sini fa'il dihadap, ya. Tanwin yang digantikan oleh nun, ya. Maka dua nun taukid talhaq, dia menyertai atau mengikuti al-fi'la, fi'il ghairal madi. Dia masuk, dia menyertai fi'il selain fi'il madi, ya. Khafifatun sakinatun wa sakilatun maftuhatun. Yang dua nun taukid tersebut adalah nun taukid khafifah, ya, yang sukun, dan nun taukid sakilah yang fathah. Misalkan antum mengatakan begini, yang nun taukid khafifah yang sukun, lian suran, ya, yadriban, yadriban zaidun amran, yadriban. Ya, perhatikan. Mana papan spidolnya? Spidol. Gampang ini kan? Ini dia lajurumnya juga. Nah, perhatikan. Ya, teriban. Ini kan selain masuk ke selain fi'il madi. Nah, ini berarti nun taukid. Nun taukid apa ya, Pak? Khafifah. Ya? Khafifah. Nah, dia mak sukun tandanya kan sakit. Terus perhatikan setelahnya. Ya, diban. Berarti ini nun taukid sakit. Hah? Ya, sakila. Ya, tandanya apa? Fathahnya. Maftuha. Baik. Mabni alal fat, satu lagi mabni ala ala sukun. Kalau dia masuk ke fi'il madi, ya jelas fi'il madi itu mabni selama-lamanya. Qala rahimallahu taala, perhatikan. Ya. Illa fi ma takhtassu bihi wa huwa fi'lul itsnain. kecuali pada fi'il tertentu yang nun sakilahnya tidak difathahkan, yaitu ya, yang dikhususkan yaitu fi'il isnain, itu fi'il yang mempunyai domir tasniah wa jama'atin nisa dan domir jama' mu'annas, fahiya maqsuratun fihi, maka ya nun taukid tersebut harus dikasrokan. Yang masuk kepada fi'il yang memiliki domir tasniah dan fi'il yang ada di situ fa'ilnya jamak, ya, domir jamak muannas, yang fa'ilnya adalah nun niswah. Ya, bisa dipahami sini. Kita baca aja syarahnya dulu ya. Tafadhal, dibaca syarahnya di sini. Ya, Akbar, Akbar, baca bar. Watal hako, kenapa tal hako mansub bar? Mana amil nasabnya? Watal hako alfi'la hala kaunihi ghairul madi wa ghairul hali ay tal hako bi akhiri alfi'li almustaqbali alladhi fihi makna tolabi nuna atau nihi wal mubalaghati wal mubalaghatu fi fitulabi fitulabi ihdahuma khafifatun sakinatun daiman wal ukhra sakilatun maftuhatun fi jami'il ahwali allati tadkhulu biya fiha illa fima ay illa fil fikri alladhi tuhtassu tahtassu tahtassu annunu sakilatu bihi ay bidhalika fi'li au illa fi fi'lin yuhtassu dhalika fi'lu binnuni astakilati wahuwa ay al-fi'lu alladhi tuhtassu bihi fi'lul isnaini wa fi'lu jama'atin nisa'i fahiyya ay annunu as-sakilatu maqsuratun fihi ay fi kulli wahidin min fi'lil isnaini wa fi min fi'lil isnaini wa fi'li jama'atin nisa'i. Nah, baik, perhatikan ya, kata beliau rahimahullah ta'ala, lihat di sini kata Al-Kailani. Ini kopinya panas banget ini. Mendidih dikasih ke ana ya. Wah, Syomul. Wah, antum mau memudorotkan ana mul. Waduh. Kopi benar-benar mendidih. Ya Allah, mul. Ya. Perhatikan kata Al-Kailani. Wa talhaqu al-fi'la hala kaunihi ghairul madi wa ghairul hali ay atalhaqu bi akhiril fi'li al-mustaqbali alladhi ma alladhi fihi ma'na talabi nunat tawkidi. Nuna taukid ini fa'il dari talhaq di ujung ya. Dari ujung ke ujung. Yaitu dua nun taukid itu talhaq menyertai fi'il. Fi'il yang mana? Hala kaunihi ghairal madi. Fi'il yang keadaannya bukan fi'il madi. Ya, bukan fi'il madi. Ya. Ghairu hal yaitu yang bukan dalam dan juga bukan fi'il yang hal. Apa maksudnya hal? Ya. Yang hala kaunihi ghairul madi wa ghairul hali. Apa maksudnya ghairul hali? Hah? Apa? Fi'il apa? Fi'il mudhari. Nah, ya. Jadi dua nun taukid menyertai ya. Yang keadaan fi'ilnya bukan fi'il madi dan bukan fi'il hal, bukan fi'il mudhari. Ai yaitu kata Al-Kailani ya, dua nun taukid tadi talhaqu bi akhiril fi'li al-mustaqbali. Itu dia menyertai dengan akhir dari fi'il mustaqbal alladhi fihi makna talab. Yang ada makna yang memiliki yang di dalam fi'il tersebut memiliki makna talab tuntutan. Ya. Yaitu pada yaitu nun dua nun taukid tadi mubalaghah fi talab dalam bentuk mubalaghah. Ya. Lebih mendalam maknanya dalam at-talab tuntutan. Ihdahuma khafifatun sakinatun. Salah satunya khafifah sakinah. Ya, dia nun taukid khafifah yang sukun. Daiman selama-lamanya. Wal ukhra dan satu lagi yaitu an-nunu as-sakilatu. Yaitu nun sakilah. Ya. Bihi ai bidzalikal fi'il, yaitu dengan fi'il tersebut kata Al-Kailani. Au illa fi fi'lin yahtasu dhalikal fi'il bin nunis sakinah. Nah, Karena kalau tidak diterapkan demikian, itu dia terdapat pada fi'il yang dikhususkan dengan fi'il yang dengan nun sakilah saja. Wa huwa al-fi'lu alladhi yukhtasu bihi fi'lul isnain wa fi'lu jama'atin nisa'. Itu pada fi'il yang hanya dikhususkan pada fi'il yang memiliki domir tasniyah dan pada fi'il yang memiliki domir jama' ya mu'annas. Fahiya ay an-nunu sakilah, maka fi'il maka dia yaitu nun sakilah maqsuratun fihi. Maqsurah kalau dia masuk ke fi'il yang memiliki domir tasniyah dan memiliki terdapat domir jama' mu'annas. Contohnya begini ikhwah. Al-Kailani maupun sahibul matan tidak memberikan diberikan contoh di bawah. Fataqulu fi misalihima. Ya, lihat yang di bawah. Kita bacakan dulu. Ai faqulu wahidin fi fi'li isnain wa fi'li jama'ati nisa. Yaitu semuanya itu yang dikasrahkan masing-masing pada fi'il yang memiliki domir tasniyah dan pada domir jama'. Itu dia diberikan contoh oleh Kailani. Misalkan idhabanni. Idhabanni. Ya, perhatikan, ini fi'il yang mengandung makna tolab mustaqbal, fi'il amr. Ya enggak? Idhabanni. Lihat, perhatikan nun taukidnya. Ya, kita mengirabnya gimana? Idhabanni fi'il amr. Ya enggak? Fi'il amr, fi'il amr ya. Mabni ala kasr. Ya, mabni ala kasr. Lihat, idhabanni karena dia litisalihi bidomir ya, bidomir tasniyah. Dia bersambung dengan domir tasniyah. Idhabanni. Ini nun taukid sakilah. Kemudian ya, asalnya gimana idhabanni ini? Asalnya. Ya, asalnya idhabanani. Perhatikan, lihat papan tulis. Ya, perhatikan, fi'il amr gimana? Idhabanni. Perhatikan. Ini asalnya. Hasilnya mabni al-kasrah. Asalnya gimana? Idhabanani. Asalnya ketika id habanani. Idhabanani. Ya enggak? Idhabanani. Ngerti? Baik, ini asal. Sudah. Sebelum dimasuki oleh nun taukid sakilah gimana fil mudarinya? Idhaba, begitu kan? Idhaba. Kalian berdua mesti pergi. Idhaba, masuk nun taukid sakilah. Ya, aslinya idhabanani. Ya, idhabanani. Kemudian itu berat, enggak enak mengucapinya, orang-orang Arab tidak menyukainya, maka menjadilah idhabanni. Idhabanni hakata. Lihat di papan tulis. Ya, baca berikutnya. Ya. Coba Sabit dibaca berikut. Fataqulu imitalihima idhabanni bi ithnaini wa id habannani ya niswatu bi kasri nuni takilati fihima. Oh, ini kita baca dulu aja matanya kayaknya ya, lebih enak ya, biar nanti baca syarahnya enak. Perhatikan. Qala sahibul matan idhaban fataqulu idhabanni lil isnain wa idhabanani lin niswah ya wa idhaban wa id habanani lin niswah fatadkhulu alifan ba'da nuni jam'il muannas litafsila bainan nunati. Ya, perhatikan kata beliau. Fatakul, maka anda katakan idhabanni. Ya. Idhabanni ya niswah. Ya. Ya niswah. Nah, ini dia masuk ke jamak nun niswah. Wahai para wanita, idhabanni. kalian mesti pergi. Ya. Asalnya gimana? Asalnya adalah idhabnani. Idhabnani. Ya. Kemudian kata sahibul matan, perhatikan kata beliau lagi di matan mana tadi? Fatudkhilu alifan. Fatudkhilu alifan ba'da nuni jam'il muannatsi litafsila bainan nunat. Maka masuklah dimasuk apa kemudian masuklah alif setelah domir jamak muannas. Ya. Setelah jamak muannas seperti ya, untuk memisahkan antara beberapa muannas dan dua nun yang ditasydidkan. Terus baca Sabit penjelasannya. Taqulu imtarima irhabanna bil itsnaini wa irhabnani ya nisbatu bikasri nuni tasdilati fiima. Ah idhabanni lil tasniyah idhabnani li niswa. Jamak muannas. Afwan tadi anda terbalik. Rarat. Terus fatudkhilu anta alifan ba'da nuni jam'il muannatsi litafsila bainan nunati kama taqulu idhabanni wal aslu idhabannani bukan kama taqulu idhabannani gitu ya. Nah terus fataqulu idhabannani wal aslu idhabannani wal aslu idhabannani Ah, asalnya gitu. Idhabnani. Ah, terus fa udkhilat alifan ba'da nun jam'il muannatsi qabla nun thaqilati litafsila tilkal alif. Tilkal alifa. Tilkal alifa. Baina nunati ats-tsalatsatu nun jam'il muannatsi wa nun baina nunati ats-tsalatsati. Jangan salah satu. Tsalatsati. Nunil jam'il muannatsi wa nunil mudghamati wa mudghami fiha wa la tudkhiluhuma ay la tadkhulu fi'lul itsnaini wa fi'lul jama' fi wa fi'lul jama'ati nisa'i an-nunu al-khafifatu fala yuqalu idhhabani wa idhhabanani bil sukuni fiha li'anna fihima Ima, lianahu yalzamu mengkuliha ima, iltiqa sa'ain, huma al alifu wa nunu. Ah, tay. Ya, terus lanjut. Ala ghairi haddi. Wahwa ghairu jaizin. Ah, tay, cukup itu dulu. Ya, kemudian. Kata beliau rahimahullah ta'ala, maka anda katakan pada contoh keduanya idhabanni, ini untuk ya tasniyah fil amr, kemudian wa idhaban ya idhabnani itu untuk niswah bikasrin nun, nunnya dikasrahkan sakilah. Ya, fihima yang keduanya adalah sakila. Berarti lihat di situ idhabnani. Berarti pakai tasdid kan sakila keduanya. Pakai tasdid coba tadi dibacanya mesti pakai tasdid. Idhabani dan satu lagi idhabnani. Idhabnani ya diniswa. Ditasdid. Ya, sudah. Kemudian bikasri nuni as-sakilah fihima. Fatudkhilu anta maka anda memasukkan alifan. Alif ba dan nuni jam'il muannas. Setelah nun jamak muannas, yaitu nun niswahnya. Mana nun niswahnya di kalimat idhabanani? Mana nun niswahnya? Hah? Mana ikhwah? Hah? Litafsila bainan nunati. Untuk supaya anda memisahkan di antara nun-nun tersebut, ada tiga nun. Kama taqulu idhabnani. Idhabnani. Wal aslu asalnya adalah idhaban idhab nani. Idhab nani. Kan aslinya begini kalau belum masuk nun taukid. Idhabna. Idhabna ya akhwat. Ya kan begitu. Idhabna ya akhwat. Idhabna. Fi'ilnya ya mabni ala sukun. Kenapa litisalihi nun ya nun niswa. Idhabna. Nah, kemudian bersambung dengan nun taukid, maka menjadi idhabnani. Ya. Fa'udkhilat alifan. Maka dimasukkanlah ya, pada nun tersebut alif. Ba'da nuni jam'il mu'annasi. Qobla nuni sakilah. Yaitu setelah nun jamak mu'annas. Perhatikan jamak mu'annas idhabna. Itu kan dikasih alif. Jadi idhabna. Begitu. Ya. Nah sebelum nun taukid sakilah. Maka jadilah idhabnani. Ya sudah. Kenapa demikian? Litafsilatil kal alifah, supaya Anda memisah alif, supaya Anda memisah alif tersebut, memisah dengan alif tersebut bainan nunati as-salasati, di antara tiga nun. Ya, di antara tiga nun. Ya, pertama nun apa aja? Nun jam'il muannas, pertama nun jamak muannas. Karena dia nunnya itu adalah taukid sakilah, berarti nunnya tasdid. Aslinya nunnya ada berapa? Ada dua. Nah, ada dua. Nunnya kan tasdid. Nah itu aslinya nunnya ada dua. Nah, pertama antara nun jamak muannas dan nun yang mudghamah. Nun yang diidghamkan dan wal mudghamu fiha. Wal mudghami fiha dan nun yang diidghamkan padanya. Jadi ada dua nunnya. Ya, ada dua. Di mana di yang nun taukid sakilah tadi. Wala tadkhuluhuma ai la tadkhulu fi'lul isnaini wa fi'lu jama'atin nisa'i nunul khafifah. Namun nun khafifah itu tidak memasuki keduanya, yaitu tidak memasuki fi'il isnain, fi'il yang terdapat dhamir tasniah dan fi'il yang terdapat dhamir jamak muannas nisa muannas jamak muannas, itu tidak dimasuki oleh nun khafifah. Fala taqul idhaba idhabani. Ini enggak boleh. Idhabani. Afwan. Gimana bacanya? Idhabana. Atau idhabnana. Ini kan nun taukid khafifah ya, tanpa tasydid. Ya. Idhabana. Idhabana. Wa kemudian satu lagi idhabnana. Nah ini yang tasniah idhabana, tasniah yang jamak muannas idhabana. Nah ini enggak boleh. Bisukuni fihima, dengan sukun keduanya. Enggak boleh. Kenapa demikian? Kata Al-Kailani, li'annahu yalzamu min dukhuliha lafihima ya iltiqa asakinain. Ya, atau iltiqa'u sakinain. Iltiqa'u. Karena hal itu akan melazimkan dari masuknya nun taukid khafifah kepada fi'il yang terdapat domir tasniah dan ke fi'il yang terdapat domir jamak mu'anas, ya, akan berjumpanya dua sukun. Ya enggak? Karena nun taukid khafifah itu sukun. Idhaban. Idhaban. Sementara alif itu sukun. Kemudian idhabanan. Alif itu sukun. Ya. Ini fala taqul idhaban. Ya, enggak boleh. Wala taqul idhaban. Ini enggak boleh. Sukun itu kan? Nah, lihat perhatikan idhaban. Masuk ke wa tasniah. Ya, nun taukid khafifah. Nun taukid khafifah nunnya sukun. Idhaban. Alif sukun atau masuk ke jamak muannas? Ya, muannas. Lihat, perhatikan. Idhabanan. Nah, ada alif sukun. Nah, itu sukun juga. Enggak boleh. Ya. Wahuma al-alif wa nun, yaitu apa yang sukun? Alif dan nun. Ya, ala ghairi haddihi ay wa huwa ghairu jaizin. Yaitu yang ini di yang di ini pada selain ketentuannya maka ini tidak diperkenankan. Kemudian Pak Apip baca. Fa inna tilqa as-sakinaini innama yajuzu. Nah, itu. Fa'innal tiko'a sakinaini innama yajuzu ay la yajuzu illa idha kana as-sakini as-sakinu as-sakinul awwali minhuma harfu maddi harfa khobar kana harfa maddi harfa maddin harfa maddin wa huwa al-alifu wal wawu wal ya'u sawa'un sawakinu sawakinu itu sawakin jamak dari sukun sawakinu wa kana sakinu asani minhuma mudghaman fi harfi akhiri nahwu dabbatu fa inna fihi iltiqa'u sakinaini bainal alifi alladhi huwa harfu maddin wal ba'i alladhi huwa mad huwa mudghamu wa mudghamu fil ba'i akhiri wa kullama kana iltiqa'u sakinaini ala hattati ala hala hadhihi tenang detiknya Ustaz antum ada apa haddihi salah itu ala haddihi yajibu isbatuhuma baik perhatikan nun taukid khafifah kaidahnya tidak bisa masuk ke fiil yang ada domir tasniah dan domir jamak muanas ya jamak muanas ya karena kenapa yang kalau dia berjumpa dengan dua fiil tersebut enggak boleh karena ada yang terlarang iltiqa' sakinai. Ada berjumpanya dua huruf sukun. Nun taukid khafifah itu sendiri dan juga alif. Ya, dan juga alif. Nah, ini enggak boleh menurut orang-orang Arab. Ya, kemudian dua huruf itu dua pertemuan dua huruf sukun itu boleh bila yang pertama dari kedua huruf mati itu huruf mat. Dan huruf yang kedua diidghamkan, semisal lafaz dabbatun. Ya. Dabatun yaitu alif berjumpa dengan ba yang pertama yang sukun yang diidghamkan pada ba yang kedua. Ya. Nah, bisa dipahami sini? Baik. Nah, kita bahas penjelasan dari Al-Kailani. Kata beliau, fa innal tiqa'a sakinaini innama yajuzu. Berjumpanya dua sukun ini baru diperbolehkan ai la yajuzu illa idza kana sakinu al-awwalu min as-sakinu al-awwalu minhuma harfa maddin yaitu tidak diperbolehkan kecuali apabila yang sukun yang pertama dari dua sukun tadi itu apabila dia adalah dari huruf mad wa huwa al-alifu wal wawu wal ya'u sawakinu yaitu alif waw dan ya yang sawakin jamak dari sukun yang sukun wa kana sakinu tsani dan sukun yang kedua minhuma mudghaman dan sukun yang kedua ini kan pertama alif tuh lihat lafaz dabbah alif sukun nah huruf sukun yang kedua ya, perhatikan huruf sukun yang kedua kata beliau wa kana as-sakinu tsani minhuma mudghaman itu diidghamkan sudah dileburkan fi harfin akhara ya pada huruf yang lain. Ini boleh antum baca fi harfin akhara atau fi harfin akhir. Di huruf yang akhir. Boleh dibaca dua-duanya, masih nyambung. Ya, contoh dabbah, lihat alif sukun. Masuk ke ba yang kedua yang melebur pada ba yang satu lagi. Nah, ba yang kedua itu sukun, tapi dia diidghamkan ke ba yang satu lagi. Ngerti sini? Ya, fa inna fihi iltiqa'a sakinaini maka pada kalimat dabah itu ada perjumpaan dua sukun bainal alifi antara alif alladhi huwa harfu maddin yang alif itu adalah huruf mad wal ba'u ya bainal alif wal ba'i alladhi huwa mudghamun fil babi al akhir ya antara alif dia huruf mad dan ba yang dia diidghamkan pada ba yang lain. Maka tatkala dia berjumpa dua sukun tersebut ala hadihi yajibu isbatuhuma. Ya. Maka setiap ketika dia berjumpa dua huruf sukun tadi itu masih pada ketentuannya maka wajib ditetapkan. Ya, ini enggak masalah. Beda tadi dengan idhaban. Nun taukid khafifah sukun berjumpa dengan alif idhaban, ini enggak boleh. Atau nun taukid khafifah berjumpa dengan jamak muannas idhabanan. Nah, ini enggak boleh. Sukun berjumpa dengan sukun. Dia mesti masuk pada nun taukid, ya. Nun taukid apa? Sakinah.